Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bab qaulillahi ta'ala وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين المؤلف رحمه الله تعالى sebagaimana bab yang sebelumnya tidak menyebutkan judul bab secara khusus, akan tapi menjadikan ayat tersebut sebagai judul bab. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyebutkan tentang ayat tawakal maka ini menjelaskan dan menerangkan bahwasanya kali ini yang diinginkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah bab tawakal. Mu'alif ingin menjelaskan dalam kitabnya, kitab Tauhid ini, tentang masalah tawakal. Lalu apa kaitan bab tawakal ini dengan bab yang sebelumnya? Sebelumnya menyebutkan tentang babul khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sekarang membahas tentang masalah tawakal. Kaitannya sangat erat. Dan juga sangat jelas. Yang mana sebelumnya menyebutkan tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ juga tentang larangan takut kepada manusia disebabkan ta'alluq hatinya, ikatan hatinya dan ketergantungan hatinya itu kepada sebab. Ketergantungan hatinya itu kepada sebab itu kuat. Sehingga terjatuhlah dia takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan, tapi justru takut kepada selain Allah. Takut kepada manusia. Nah, kapan ketika ketergantungan hatinya itu kepada sebab kuat. Nah, sehingga di sini dijelaskan tentang bab tawakal. Nah, jangan takut kepada manusia, takut kepada Allah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Jangan tergantung kepada sebab, akan tapi gantungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab. Nah, sehingga pas sekali kemudian bab yang setelahnya dibahas tentang masalah tawakal. Sehingga di sini muallif rahimahullah taala membawakan ayat bab qaulihi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu. Tartibnya secara i'rab, secara bahasa Arab. Nah, tartib sebenarnya tawakkalu 'alallah. Nah, tawakkalu 'alallah. Akan tapi ini dibalik. Nah, wa 'alallahi fatawakkalu. Nah, ini ada di dalam bahasa Arab. Dibahas oleh mereka para ulama al-Arabiyah tentang bab at-taqdim wa ta'khir, mendahulukan kata ini dan mengakhirkan kata yang itu. Nah, dalam bahasa Arab dipelajari yang seperti itu. Yang aslinya tempatnya diakhirkan kemudian didahulukan. Nah, yang aslinya didahulukan kemudian diakhirkan. Nah, dalam lughatul Arabiyah yang seperti ini banyak sekali. Nah, dan mereka para ulama mengambil sebuah kaidah berdasarkan istiqra. Nah, bahwasanya taqdimu ma'aquhu an yu'akhir yufid al-hasr. Mendahulukan yang haknya itu diakhirkan, sebenarnya haknya diakhirkan tapi kemudian didahulukan. Nah, aslinya kata kerja dulu baru kata penghubung. Nah, aslinya fiilnya terlebih dahulu baru kemudian jar dan majrurnya. Nah, tapi ini enggak, jar majrurnya lebih dulu baru disebutkan fiilnya. Nah, ini ada faedahnya. Nah, bukan sesuatu yang sia-sia, ada faedahnya. Faedahnya adalah memberikan faedah pembatasan, membatasi bahwasanya tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Namanya hasr, memberikan faedah hasr. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objek itu sebenarnya diakhirkan subjek, predikat, baru objek. Objek itu tempatnya terakhir. Nah, tapi ini objeknya didahulukan, iyyaka na'budu. Nah, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga sama, memberikan faedah pembatasan sehingga dibatasi. Nah, al-ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah diambil di situ makna tauhid di dalam ayat tersebut. Nah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, iyyaka nasta'in juga di situ objeknya yang harusnya diakhirkan, didahulukan. Nah, yang sebenarnya nasta'inuk, tapi didahulukan. Iyyaka, kepadamu. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, ini ada faedah hasr di situ. Membatasi. Isti'anah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, bukan kepada yang lainnya. Meminta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Nah, begitu pula ini. Nah, dalam bahasa Arab banyak di sana ada tul hasr, perangkat-perangkat yang Faedahnya di sana fungsinya adalah untuk hasr, membatasi. Nah, di antaranya an-nafyu wal itsbat, kaidah an-nafyu wal itsbat atau kaidah an-nafyu wa illa. Ada penafian kemudian ada illa. Ada peniadaan kemudian setelahnya ada kalimat illa, ada kata illa. Nah, maka ini pembatasan juga. La ilaha illa Allah. Naam, la-nya nafi. Naam. Peniadaan setelahnya ada illa, berarti ada pembatasan di sini. Naam, ada pembatasan. Dibatasi. Nah, bahasanya al-ma'bud al-haq. Naam. Yang diibadai secara hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Nah, ini diantaranya yang memberikan faedah hasr, pembatasan. Atau kalau seandainya kita dapat di sana lafaz innama. Kalau ada lafaz innama dalam ayat, dalam hadis, oh innama ini juga pembatasan, membatasi. Atau kalau seandainya di sana ada ta'riful musnad. Ada musnad kemudian dimakrifatkan. Musnad itu yang menerangkan. Temannya musnad ilaih yang diterangkan. Nah, kalau musnad ilaih itu D. Kalau musnad itu M. Nah, DM. Diterangkan, menerangkan. Diterangkan, menerangkan. Nah, pelajaran SD dulu. Ada DM. Nah, ini rumah, ini D, rumah M. Nah, ini bapak, ini D, bapak M. Nah, rumahku jauh, rumahku D, jauh ini M. Nah, D ini kalau dalam bahasa Arab musnad ilaih. Nah, yang M ini yang menerangkan dalam bahasa Arab musnad. Nah, D itu musnad ilaih, M itu musnad. Nah, kalau musnad ini dalam bahasa Arab dimakrifatkan, maka ada faedah hasr, dibatasi. Nah, hada al-ab, hada al-ab, bukan hada abun, tapi hada al-abu. Nah, maka ada pembatasan. Imma hadza ilal ab, tidaklah ini kecuali adalah bapakku. Naam. Dimakrifatkan. Naam. Ad-dinun nasihah. Ad-din adalah nasihat. Ad-din ini D, an-nasihat itu M. Naam. Aslinya M itu bukan makrifat tapi nakirah. Tapi ketika dimakrifatkan, maka ada faedah pembatasan bahwasanya agama itu isinya adalah nasihat tok, nasihat saja. Nah, menunjukkan tingginya manzilah nasihat di dalam din, dalam agama kita ini. Nah, ini termasuk perangkat untuk membatasi, dan di antara perangkat untuk membatasi ini yang ada di hadapan kita ini. Yang aslinya itu dibelakangkan, kemudian dikedepankan. Yang aslinya itu diakhirkan, kemudian disebutkan awalan. Nah, seperti ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu. Aslinya tatanannya fatawakkalu 'alallah. Nah, tapi 'alallahnya didahulukan, fatawakkalunya diakhirkan. Wa 'alallahi fatawakkalu. Maka ini ada faedah pembatasan, membatasi tawakal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan faedah ayat ini, lafaz ini, ifradut tawakkul 'alallah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tawakal. Nah, ini faedahnya. Nah, adapun lafaz yang setelahnya in kuntum mu'minin. Nah, ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan adatu syarat. Nah, ini itu adatu syarat, fungsinya untuk menyebutkan syarat. Nah, syaratnya ini maka nanti balasannya ini. Nah, syaratnya ini maka jawabnya adalah ini. Nah, biasanya ada syarat, ada jawab. Nah, dan di sini dihapus. In kuntum mu'minin fa'alallahi tawakkalu. Apabila kalian itu benar-benar beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah benar-benar orang yang beriman. Fa'alallahi tawakkalu, maka hanya kepada Allah lah kalian itu harusnya bertawakal. Nah, hanya kepada Allah kalian itu harusnya bertawakal. Nah, lafaz yang terakhir ini memberikan faedah bahwasanya mengesakan Allah dalam tawakal ini merupakan syarat dari yang namanya iman. Nah, syarat dari yang namanya iman, syarat keimanan. Nah, syaratnya seseorang dikatakan beriman. Nah, syarat dari keimanan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, sehingga yang pertama, ayat ini memberikan faedah kepada kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah tawakal. Nah, faedah yang kedua, syarat dari keimanan adalah seseorang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka menunjukkan kalau seandainya dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan termasuk dari orang-orang yang beriman. Bukan termasuk dari kalangan muwahidin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tawakal sebagaimana yang pernah kita sebutkan ta'rif atau aqrabu ta'rif, definisi yang paling dekat yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya namanya tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jujur. Nah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jujur. Nah, sama sekali bersih dari kotoran-kotoran bersandar kepada sebab ataupun kepada makhluk. Nah, namanya jujur. Nah, bersandarnya dia kepada Allah bentuknya adalah jujur. Benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bersih. Enggak ada sedikit pun iktimat. Walaupun sedikit bersandar kepada yang namanya sebab ataupun bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna iktimad dan sotikon. Bentuk bersandarnya itu benar-benar jujur. Nah, iktimad dan sotikon fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Bersandar dalam rangka apa? Bersandar kepada Allah dalam rangka untuk fijal bil manafi', dalam meraih kemanfaatan ataupun dalam menolak kemadharatan. Dalam meraih seluruh kemanfaatan. Apa saja bentuk manfaat yang engkau inginkan? Apa saja bentuk manfaat yang sedang kau cari? Apa saja bentuk manfaat ataupun kebaikan yang engkau harapkan? Nah, kebaikan apa saja? Apakah itu kebaikan dalam urusan dunia ataupun kebaikan dalam masalah akhirat? Nah, baik itu dalam masalah dunia ataupun dalam masalah akhirat. Kebaikan dalam masalah dunia ya kesehatan, keselamatan, kesuksesan, rezeki, ekonomi, apalagi banyak. Nah, kebaikan dalam masalah dunia. Nah, kebaikan dalam masalah akhirat adalah seperti ibadah kepada Allah. Nah, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, beribadahlah engkau kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Nah, beribadah kemudian tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah diperintahkan kita dalam meraih kebaikan yang bentuknya akhirat untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang kita terlalaikan darinya. Kebanyakan dari kita lupa darinya. Nah, beribadah hanya sekedar beribadah. Nah, tanpa adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kalau seandainya dia beribadah dan disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dua ibadah, dua pahala terkumpul padamu, ibadah yang sedang kau lakukan dan tawakal yang ada dalam hatimu itu juga ma'jurun indallah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au fi daf'il madar, ataupun dalam rangka untuk menolak segala bentuk madarat apapun itu bentuknya. Nah, segala bentuk bahaya yang ingin kau tolak, ingin kau hindari, ingin kau cegah, atau supaya kau ingin selamat darinya, apapun itu bentuk bahayanya, nah, yang bentuknya dunia ataupun akhirat. Nah, dunia ya sakit, kesulitan, kefakiran, nah, bencana, musibah, dan lain sebagainya, yang engkau ingin menghindarinya, engkau terhindar darinya, engkau menginginkan supaya engkau terjauhkan darinya. Nah, dalam masalah menolak madharat juga engkau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam bersandarnya, ma'asiqati billah, disertai dengan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersandar dan disertai siqah. Naam, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan prasangka-prasangka yang baik, bukan dengan prasangka-prasangka yang jelek. Naam. Bersandar tapi muncul prasangka jelek. Naam. Jangan-jangan. Naam. Kalau sudah bersandar sebenarnya, tapi muncul yang seperti ini. Nah, tawakal itu harus disertai ma'asiqah. Nah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepadanya. Nah, ma'afilil asbabi al-ma'dzuni fiha. Bersamaan dengan itu dia menjalankan sebab-sebab yang diizinkan padanya. Nah, sebab-sebab yang diizinkan, bersamaan dengan fi'lul asbab. Nah, sehingga dalam tawakal kali ini terkumpul dua inti penting. Yang pertama adalah al-i'timad 'alallah hakikian. Nah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kemudian yang kedua disertai dengan melakukan sebab. Nah, bukan hanya sekedar bersandar kepada Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah, aku pasrahkan kepada Allah. Nah, kebaikan yang ingin aku capai atau kejelekan yang ingin aku hindari, aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan sebab. Nah, tapi juga bukan di sana fi'lul asbab, menjalankan segala sebab. Sebab apa saja yang bisa menjadikan engkau itu mencapai kebaikan yang kau inginkan, kebaikan yang ingin kau raih, engkau melakukan sebab-sebabnya semuanya. Nah, atau sebab-sebab yang bisa menjadikan engkau terhindar dari segala bentuk mara bahaya, engkau lakukan semua, engkau tempuh semua. Nah, akan tetapi tanpa adanya iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bentuk bersandar kepada Allah. Nah, bahkan bersandarnya kepada sebab. Sudah tak lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku sudah melakukan sebab-sebabnya semuanya. Nah, sudah kutempuh semuanya. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Kesehatan, keselamatan. Sudah tak akan bersandar. Bersandarnya kepada sebab. Maka ini juga perkara yang tidak diperbolehkan. Harus terkumpul dua-duanya. Engkau lakukan sebab, engkau tempuh sebab, sebab-sebab yang bisa menjadikan engkau itu mendapatkan kebaikan yang kau inginkan, atau engkau terhindar dari mara bahaya yang kau khawatirkan. Sebab-sebabnya ditempuh semuanya, dijalankan semuanya, dilakukan semaksimal mungkin. Baru setelah itu pas. Iktimat dengan jujur. Kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari bentuk bersandar kepada sebab yang tadi kamu lakukan. Ini makna dari tawakal. Akrab, definisi yang paling dekat makna tawakal yang harus kita praktekkan dan harus kita terapkan. Allah taala alam bisawab. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.